para penghuni neraka part kedua Ima Lawong. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini, ucap Pak Kuswara sembari menghentikan langkahnya. Di sini, aku terakhir melihat Mira dalam keadaan hidup. Cerita Pak Kuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pak Kuswara, Bapak harus ceritain kejadian itu pada kami, Pak. Tapi sebaiknya setelah kita ngalahin makhluk itu. Ucapku sembari memegang pundak Pak Kuswara. Itu ruangannya. Itu, di ruangan itu, jasad Mira dikorbankan. Tunjuk Pak Kuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Braka Raswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang telah menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini, hingga perlahan-lahan asap-asap ini mulai menghilang. Cahyo, aku suara! Teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi ada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini. Namun, hanya hutan. Hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk. Bau busuk yang sangat menyengat mengganggu indera penciumanku. Dan segera aku sadari, bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo! Pak Kuswara! Teriakku sekali lagi berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Namun, sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi. Setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pepohonan, mencoba untuk menyerangku kembali. Tumbal, aku ingin tumbal. Aku mundur beberapa langkah, mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmoku. Keris itu, tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik, namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedang ku bacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun, sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu, mencabik-cabiknya tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu. Kakek tua bungku dengan rambut yang menjunta hingga ke tanah. Tuh, bocah asu. Kowe neng kene arep mateni awakmu, ha? Bocah anjing emang. Kamu itu kesini mau bunuh diri. Ucap makhluk kakek tua itu. Aku terheran. Seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Jangan kaget. Iki ngono alam gaib. Aku bisa keluar kapan aja di alam ini. Jelas si makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir, jangan-jangan suara itu berasal dari Pak Kuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin. Namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi-gigi runcing mencoba berusaha menghalau kami, menyerang kami. Namun semua dilibas dengan santai oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Khawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pak, Pak Kuswara! Aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukkan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun, situasi menyulitkan untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah! Aku mau darah! Ucap sesosok makhluk hitam, bungkuk, berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip memastikan bahwa itu adalah salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap untuk menerjang kami. Namun, kakek tua itu menghadang. Sayangnya musuh kami tidak sendiri. Kali ini, makhluk besar berbulu dengan mata merah juga ikut berusaha untuk menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung. Antara harus bertahan atau terus mengobati Pak Kuswara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera makhluk pelindung cahyo. Serangan demi serangan muncul, namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus saja, pulihin Pak Kuswara dulu. Serahin pertahanan sama aku, ucap Cahyo. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku ketemu sama Brakaraswana, ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra, dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku cukup takjub dengan apa yang dilakukan Pak Kuswara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi ketika Pak Kuswara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat ya, tujuan utama kita adalah jasad Mira. Karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap Pak Kuswara dengan tegas. Emang apa yang terjadi di sana, Pak? Tanya Cahyo. Kalian akan melihat sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian. Jangan sampai menghitam karena godaan. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang, menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dengan badan yang tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu. Itu adalah kepala Mbah Wira. Tidak hanya Mbah Wira, tidak hanya satu. Banyak jasa tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir, yang terlihat paling mengenaskan. Tubuh anak perempuan dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Salah satu bola matanya menggantung. Dan makhluk itu, makhluk menyerupai anjing, melumat bagian tubuhnya. Dan yang bisa aku tebak, itu adalah Mira. Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara, sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku menoleh ke arah Pak Kuswara, khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin kembali berhembus dengan kencang. Aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran. Namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa? Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Ucap makhluk itu dengan tenang. Eh, mau pikir setelah kami lihat apa yang terjadi sama Mbak Wira, sama dukun itu, kami mau jadi pengikutmu, ha? Balas Jaya. Jangan balas omongannya. Semua yang keluar dari mulutnya itu godaan. Ucap Pak Kuswara. Jaga, tenangkan jiwa kalian ya. Berbeda dengan Cahaya dan Pak Kuswara yang bisa berbicara dengan tenang. Aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Braka Raswana benar-benar mengintimidasi. Seolah-olah kekuatan kami tak ada apa-apanya dibandingkan dia. Aku nengkini bocah asu. Aku di sini. Sebelum kamu mati, setan itu harus menghadapi aku dulu. Ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Braka Raswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah. Menggigit bola matanya. Meremasnya dengan tangannya hingga terlihat darah yang bermunceratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik. Berjalan ke arahku. Sepertinya dia telah mencium rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di hadapanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Ingat namaku. Mulai sekarang, panggil aku Eyang Widarpa. Ucap kakek tua itu sambil menerjang Braka Raswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat, mencoba meremas kepala Braka Raswana. Tapi tidak semudah itu. Itu bukan tangan. Ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Braka Raswana menghempaskan tubuh kakek itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjangkan pukulan ke tanah, melontarkan batu tumpukan mayat ke arah Braka Raswana. Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat, menarik sarung senjatanya melibas ke arah setan jahanam itu. Tak ketinggalan, Pak Kuswara pun membaca mantra pembakar, menyerang Braka Raswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu, berharap itu bisa melumpuhkannya walau hanya sebentar. Tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Braka Raswana melesat, menggenggam tangan Cahyo, membantingnya ke tanah. Sontak darah bermunceratan dari mulutnya. Aku merapalkan ajian lebur saketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Braka Raswana. Namun, ia sama sekali tidak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku. Dasar bocah ingusan. Ucap si makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku. Dan tanpa sadar aku merapalkannya. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kulo nimbali. Surga loka surga kayangan. Ketoh mulai sampun nambani. Tekan asa tekan sedanten. Jagat lelembut. Kali ini mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali di sisiku. Sambung kerong alam kasebut. Rina malam dadi siji. Roko lan jiwa iso nyawiji. Sambung ke. Eyang Widorpa melanjutkan mantra yang kuucap. Dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulut dan tanganku, yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar. Namun saat ini keris pusaka raga sukma tergenggam di tanganku. Kekuatan besar terasa mengalir di tubuhku. Tak berniat mencari tahu, aku segera bergegas menuju Brakaraswana dan mulai menyerangnya. Iblis jahanam, hanya neraka tempat yang pantas untukmu, ucapku sambil menghunuskan keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini, keris ini menembus tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Aku menoleh ke arah Cahyo. Terlihat Pak Kuswara sedang berusaha untuk menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba untuk terus menyerang. Tak terima dengan luka yang diterima, Brakaraswana mendekatiku, menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tak sempat menghindar. Tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Brakaraswana hingga serangannya tak mengenaiku. Mas Danan, pakai ini, teriak Pak Kuswara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya, segera melemparkan mata tombak itu bersamaan dengan ajian lebur saketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Rasakan ini, dasar makhluk jahanam!